بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita jelaskan sebelumnya dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar tentang permasalahan air liur dan telah kita sebutkan bahwa bekas minum manusia hukumnya tahir bukanlah najis. Dan ini secara umum, apakah manusianya muslim atau kafir. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innamal musyrikuuna najasun, yang dimaksud najis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah najis ma'nawi, najis hatinya yang dicampur dengan kesyirikan. Naam, adapun tubuhnya, maka asal tubuh manusia termasuk diantaranya adalah air liurnya, bukanlah najis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minum di tempat bekas minumnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu air liur dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa dinukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa air liur hewan yang dimakan dagingnya juga bukan najis. Ya, dari hewan ternak dan yang lainnya, dari berbagai jenis hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Kemudian masuk ke pembahasan yang berikutnya, beliau berkata hafizahullah taala, amma ma la yu'kalu lahmuhu, adapun hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin, kasibai, seperti binatang buas, yaitu binatang buas yang bertaring. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama kulladzi nabi minas siba' wa kulladzi makhlabin min at-tayr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan setiap yang bertaring dari binatang buas dan setiap yang berkuku dari berbagai jenis burung yang menangkap pangsanya dengan cakarnya. Maka seperti harimau, seperti singa, seperti macan, serigala, dan yang lainnya, ini termasuk jenis hewan buas yang menangkap mangsanya dengan taringnya. Demikian pula dari jenis burung, burung raja wali dengan berbagai jenisnya, ini juga termasuk di antara yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Wal humuri, dan seperti al humur, seperti keledai. Yang dimaksud al humur di sini al humurul ahliyah, yaitu keledai-keledai yang jinak, keledai-keledai yang biasa ditunggangi oleh manusia. Adapun al himarul wahsyi, al-himar al-wahsyi, sebab himar ada dua macam, ada himar ahli, ada himar wahsyi. Adapun himar wahsyi, atau biasa kita sebut kuda zebra, itu sebenarnya termasuk dalam jenis keledai dalam istilah syar'i. Maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan kita bahas dalam pembahasan al-at'imah, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat mereka memakan al-himar al-wahsyi, memakan kuda zebra. Namun yang tidak diperbolehkan dan yang dilarang oleh Nabi SAW adalah makan keledai. Makan keledai jinak yang biasa ditunggangi oleh manusia. Nah, ini apa hukum air liurnya? Wa ghairiha, dan yang lainnya dari hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Fas-sahihu anna su'raha tahirun. Maka yang sahih bahwa bekas air liur dari hewan-hewan tersebut adalah suci dan bukan najis. Ya, suci dan bukan najis. Meskipun diharamkan untuk dimakan. Dan perlu kita mengetahui, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bahwa tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Namun setiap najis itu haram. Setiap najis haram. Tidak semua yang haram najis. Kalau setiap yang haram najis, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Apakah ibu itu najis? Maka tentunya tidak. Maka tidak semua yang haram itu najis. Namun setiap najis hukumnya haram. Maka demikian pula hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslimin. Meskipun diharamkan, namun tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Sehingga kembali kepada hukum asal, bahwa hewan-hewan tersebut bukanlah najis. Demikian pula air liurnya, bukan najis. Wala yu'athiru fil ma', dan tidak memberi pengaruh pada air tersebut. Sehingga apabila ada harimau misalnya. Naam, ada harimau minum di tempat atau di bejana atau di tempat minum, lalu kemudian sisanya. Apakah sisa dari minum harimau tersebut dari air ya yang bekas minumnya itu suci? Maka jawabannya suci. Jawabannya adalah suci. Kalau misalnya ada baskom, yang baskom tersebut bekas tempat minumnya gajah. Gajah halal enggak dimakan? Hah? Bagus. Gajah. Halal. Gini itu apa maksudnya? Enggak tahu apa? Hah? Haram. Kenapa haram? Bertaring. Paling besar taringnya ya. Gajah paling besar taringnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang hukum makan gajah, kata beliau, laisa min at'imatil muslimin. Ini bukan makanannya kaum muslimin. Ya, ini bukan makanannya kaum muslimin. Meskipun ada sebagian riwayat dari Imam Malik bin Syihab, yang secara zahir mereka membolehkan makan gajah, namun yang zahir pendapat jumhur ulama tidak membolehkan. Sehingga demikian pula air liurnya. Air liurnya bekas minum gajah tersebut, asal hukumnya suci dan bukan najis. Wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran, lebih khusus lagi jika air itu jumlahnya banyak. Air tersebut jumlahnya banyak. Ya, hewan-hewan tersebut minum di danau misalnya, atau minum di kolam yang besar yang jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak memberikan pengaruh kepada air-air tersebut. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bi sababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Lalu kata beliau, adapun jika air itu jumlahnya sedikit dan terjadi perubahan dengan sebab minumnya hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan, terjadi perubahan setelah minumnya hewan-hewan tersebut pada air yang sedikit, maka air itu kata beliau menjadi najis. Sama di situ juga tuh ya. Hah, Rifai, enggak ada perbedaan, sama. Hah, Durauf, sama ya. Jangan sampai sama persis apa yang anak baca di situ, sama. Durauf. Hah? Enggak ada. Antum pegang kitab tapi enggak membaca. Fa innahu yanjus. Iya. Iya, fa innahu yanjus. Maka air tersebut menjadi air yang najis. Ini yang problem. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan bahwa air liur dari binatang yang tidak boleh dimakan, itu hukumnya suci. Sehingga tidak memberikan pengaruh pada air. Namun ketika beliau menjelaskan bahwa apabila air itu jumlahnya sedikit, ya, dan air tersebut bekas minumnya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, sehingga memberikan perubahan pada air tersebut, pada salah satu dari tiga sifatnya, maka air itu menjadi najis. Nah, ini masalah. Kenapa air itu menjadi najis? Ya, maka ini perlu diteliti kembali apa yang beliau sebutkan di sini. Sebab ketika dikuatkan pendapat yang mengatakan bahwa air liur dari hewan tersebut bukan najis, maka mengapa dihukumi najis ketika dia minum dari air yang jumlahnya sedikit, meskipun memberikan perubahan. Kalaupun memberikan perubahan, maka mungkin kita mengatakan bahwa air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudu karena sudah tidak lagi dianggap sebagai air misalnya. Kalau memang sudah menghilangkan sifat-sifat dasar air tersebut, maka minimal kita mengatakan bukan lagi air, tidak lagi disebut sebagai air mutlak. Karena terjadi perubahan disebabkan karena bekas minumnya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan tersebut. Nah, ini kalau terjadi perubahan. Namun kalau perubahan tersebut tetap memperlihatkan dasar dari sifat-sifat air, ya, masih nampak beningnya, masih nampak sifat-sifat raqiq dari air tersebut, maka dia tetap disebut air. Lalu kalau dikuatkan pendapat bahwa air liur dari hewan yang tidak dimakan itu suci, memberikan perubahan pada air yang jumlahnya sedikit, mengapa dihukumi najis? Ya, sebab air itu suci, air liur juga suci, kok bisa ketika terjadi perubahan menjadi najis? Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, air tersebut sedikit atau banyak, selama tidak memberikan perubahan pada air tersebut, maka air itu tetap saja suci. Air tersebut tetap saja suci, boleh digunakan untuk berwudu. Kalau memberikan perubahan disebabkan karena bekas minumnya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, maka dilihat. Kalau masih nampak sifat airnya, maka asal hukumnya bahwa itu adalah air yang suci, sehingga boleh digunakan untuk berwudu. Tapi kalau misalnya lebih mendominasi sifat air liurnya daripada air, ya, lebih mendominasi sifat air liurnya, sehingga tidak dikatakan lagi sebagai air. Tidak dikatakan air itu sebagai air, sehingga tidak lagi diperbolehkan untuk bersuci. Wallahu ta'ala a'lam. Wa dalilu dhalik, dalil yang menunjukkan hal ini, al-hadithus sabiq, dalil yang sebelumnya yang menjelaskan tentang air tersebut tidaklah dinajiskan oleh sesuatu apapun, dan hadis tentang qullah. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawab was-siba', dalam keadaan air tersebut silih berganti hewan-hewan dan as-siba', hewan-hewan buas silih berganti datang ke tempat air tersebut, dan tentunya mereka meminum dari air itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza balagal ma'u qullatain lam yahmil al-khabath, bahwa apabila air tersebut telah mencapai dua qullah, maka dia tidak membawa najis. Yani tidak menjadikan air tersebut berubah menjadi air yang najis. Dan telah kita sebutkan makna dari hadis yang menjelaskan tentang dua qullah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua qullah hanya untuk menjelaskan bahwa ada kemungkinan mudahnya air itu berubah atau tidak disebabkan karena adanya najis yang masuk atau yang bercampur dengan air tersebut. Apabila air itu mencapai dua qullah atau lebih, maka sangat sulit terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifatnya. Namun jika air tersebut kurang dari dua qullah, ya, lalu kemudian bercampur dengan najis, sangat memungkinkan air tersebut berubah. Dan apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka air itu menjadi air yang najis. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrati wa qad syaribat fil minal ina. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seekor kucing ketika kucing ini minum dari sebuah bejana. Minum dari sebuah bejana. Kucing ini boleh dimakan enggak? Hah? Jangan sampai ada yang makannya ya. Dan kucing tersebut minum dari bejana ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajisin. Bahwa kucing itu bukan najis, berarti air liurnya pun bukan najis. Sehingga bekas dari air liur atau bekas dari minumnya kucing tersebut tidak memberikan pengaruh pada air tersebut dan status air itu tetap saja suci dan mensucikan. Innama hiya minat tawafina alaikum at-tawafat. Sesungguhnya kucing itu termasuk di antara hewan yang sering keluar masuk di tempat kalian, yang sering keliling di tempat kalian. At-tawafina alaikum at-tawafat. Disebabkan karena sulitnya menghindar dari yang namanya kucing, ya, sering masuk ke dalam rumah, keluar masuk dari rumah, maka di antara kemudahan dan kelapangan syariat ini, di mana syariat ini menghukumi hewan-hewan tersebut bukanlah najis. Sehingga apabila dia meminum dari tempat minum yang biasa digunakan oleh kaum muslimin misalnya, minum dari gelas ataukah minum dari piring atau dari bejana tertentu, maka tidak memberikan pengaruh kepada air tersebut. Ya, atau misalnya dia makan juga tidak memberikan pengaruh. Makanan tersebut tidak menjadi najis dan air minum tersebut juga tidak menjadi najis. Para ulama kemudian mereka mengkiaskan kucing kepada hewan-hewan yang biasanya seringkali keluar masuk rumah atau berada di sekitar manusia. Seperti misalnya keledai. Meskipun keledai tidak boleh dimakan, namun disebabkan karena keledai juga termasuk hewan yang seringkali dimanfaatkan oleh manusia, di mana mereka mengendarainya kemana mereka hendak pergi, maka dia juga termasuk di antara hewan at-tawafina alaikum at-tawafat, sehingga air liurnya bukan air liur yang najis. Naam, dan sebagian para ulama juga ada mengkiaskan pada anjing, namun ini ada pembahasan tersendiri. Walannahu yashuqqu at-taharruzu minha fil ghalib, dan bahwa kucing ini sangat sulit menghindar darinya secara kebiasaan. Walau qulna bi najasati su'riha, kalaulah kita mengatakan najisnya bekas minumnya kucing tersebut, wa wujubi ghaslil asya, dan wajibnya dicuci sesuatu yang terkena dari air liur kucing itu, lakana fi dzalika masyaqqah, dan ini tentunya merupakan perkara yang berat bagi kaum muslimin. Wa hiya marfu'atun an hadhihi al-ummah, dan hal yang berat ini telah diangkat dari umat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memberikan keringanan bahwa kucing tersebut bukan bagian dari najis, sehingga apabila dia menyentuh sesuatu dari gelas atau piring dan yang semisalnya yang di sana ada air, maka air tersebut tidaklah berubah dari status asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.